kita Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, dan juga kita menjadikan salawat dan taslim sebagai salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bab berhubungan dengan masalah rumah tangga dan pernikahan, dan kita sudah membahas terakhir bab cerai atau at-talaq, ya. Dan kita sekarang masuk ke masalah bab rujuk. Bab rujuk itu ada di halaman 460 dan nomor hadisnya 1122. Sebelum saya lanjutkan bahasan kita, ibu-ibu sekalian, dan tentu bapak dan ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, perlu digarisbawahi bahwasanya mempelajari agama ini sumbernya itu dari para sahabat yang belajar dari Nabi SAW. Seringkali kita temukan dalam riwayat-riwayat kasus-kasus yang sedang terjadi dalam kehidupan sahabat, baik itu dalam kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan ekonomi, kehidupan bersosial, masalah politik, peperangan. Maka satu hal yang ingin saya titip beratkan, jangan sampai karena ada kesalahan yang terjadi di sahabat kemudian menjadi penyebab keluarnya sebuah hukum syar'i, akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan hukum. Bukan berarti ini kekurangan atau aib bagi para sahabat, karena mereka belum tahu pada saat itu hukumnya, lalu kemudian disampaikanlah hukum tersebut kepada Nabi SAW, lalu Nabi menerima wahyu dari langit. Jadi kalau ada kasus-kasus yang kita sedang hadapin atau kita bahas dalam pelajaran kita, baik dalam masalah bab perceraian kemarin, sebelumnya bab pernikahan, termasuk dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW sendiri, dan yang akan kita pelajari ke depannya ini bab rujuk setelah cerai, ada bab ila zihar, bab kafarah, nanti akan kita jelaskan semua apa maksudnya itu. Ini semua nanti akan menceritakan tentang kasuistik yang sedang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dalam rumah tangganya, dan juga para sahabat. Mereka juga manusia, terjadi masalah, lalu mereka meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, turunkan hukum, turunlah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah hukum mereka. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali, di antaranya Nabi SAW dan sahabat juga manusia biasa, dan syariat sedang turun pada saat itu. Maka yang terjadi adalah Al-Quran datang menjelaskan masalah hukum, dan ini bukan berarti kita harus mencelah Nabi dan sahabat, bukan begitu. Atau sebaliknya kita, atau dari sisi lain kita menganggap kita lebih baik daripada mereka, itu poin yang keliru. Makanya setiap kali kisah-kisah yang akan kita sebutkan nanti, jangan sampai kita menganggap, oh kok bisa ya terjadi di rumah tangga Nabi, oh kok bisa ya terjadi di rumah tangga sahabat, oh berarti rumah tangga saya tidak begitu, saya lebih baik. Jangan sampai syaitan masuk ke situ, ya. Karena di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat ini, ayat Al-Quran turun memang menjelaskan hukum-hukum, dan seringkali hukum turun karena kasuistik yang sedang terjadi di antara mereka. Jadi ada penyebabnya, Allah jadikan penyebabnya, lalu kemudian keluarlah hukum tersebut. Ini yang saya ingin beratkan sebelum saya bahas satu lanjutan bahasan kita, karena yang lalu-lalu ada tuh, gitu kan? Ada beberapa kasus-kasus yang menceritakan rumah tangga Nabi SAW, rumah tangga sahabat. Kedepannya juga ini bab-bab yang kita jelaskan kedepannya sama halnya, akan ada kasuistik rumah tangga mereka, dan bukan berarti kita lebih baik daripada mereka, hanya saja ini sebab yang terjadi yang membuat akhirnya hukum Allah turun. Sebelum juga saya mulai, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berbagi pengalaman saya 2 minggu ini. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan riya, ini secara pribadi, di semua pengajian saya jelaskan. Kemarin Alhamdulillah saya sempat umroh, dan pertama kalinya saya mengambil umroh plus Aqsa, dan sempat saya kesana, Alhamdulillah Allah mudahkan masuk dan sholat di Masjid Aqsa. Setelah itu saya melihat ada hal-hal, bukan cuma satu, tapi banyak sekali hal-hal yang harus saya sampaikan ke jemaah saya agar bisa jelas yang selama ini kayaknya buram. Yang pertama, banyaknya umat Islam yang tidak ingin mengunjungi Masjid Aqsa karena gambaran kalau di sana itu kacau, di sana itu ada perang, dan beragam macam alasan lah. Saya menyampaikan kalau itu benar terjadi penjajahan, ya, orang-orang Israel Yahudi masuk ke Palestina, iya. Terjadi keributan di beberapa tempat, iya. Tetapi perlu diketahui kaum muslimin di sana hidup. Mereka berdagang, mereka punya sekolah, mereka berumah tangga. Dan saya masuk tidak kurang dari 5 atau 6 bahkan sampai 10 kota yang sempat kami kelilingin, semuanya tidak ada masalah. Dalam arti kata tidak ada masalah di sini. Mereka tetap ibadah, mereka sangat tentram saja. Ada beberapa kasus yang terjadi memang karena proses penjajahan. Media-media banyak sekali membesar-besarkan permasalahan ini sehingga membuat umat Islam takut untuk mendatangi tempat-tempat ini. Padahal sebenarnya di dalam syariat kita ada perintah untuk mendatanginya. Ada perintah untuk mendatanginya. Di antaranya misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak boleh orang khusus bepergian mengunjungi masjid kecuali 3. Masjid Haram Mekah, masjidku ini kata Nabi di Madinah, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Aqsa masuk di sini, disuruh untuk mengunjunginya. Riwayat yang lain menjelaskan, ini diriwayatkan oleh Baihaqi, walaupun lemah tapi sebagian ulama menguatkannya dengan hadis yang lain, nanti saya jelaskan. Kata Nabi SAW, sholat di Masjid Haram Mekah pahalanya 100.000 pahala. Kemudian sholat di Masjid Nabawi 1.000 pahala dan Masjid Aqsa 500 pahala. Tentu ada hadis sahih yang menjelaskan hanya sampai Masjid Nabawi. 100.000 Mekah, 1.000 Madinah, sampai situ saja itu hadis sahih. Hadis yang ada tambahan 500 pahala di Masjid Aqsa ini diriwayatkan Imam Baihaqi, tapi tambahan ini dianggap lemah oleh ulama-ulama hadis. Tapi ada hadis lain yang berbunyi, sholat di masjidku ini 4 kali lipat, Masjid Nabawi maksudnya, dibandingkan dengan sholat di Aqsa. Ini hadisnya hasan. Maksudnya pahala Masjid Aqsa itu 250. Ya, 250. Ada hadis yang jauh lebih kuat daripada ini yang menyebutkan, riwayatkan oleh Maimunah, salah satu istri Nabi SAW, yang mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang rumah Baitul Maqdis, tempat yang tersucikan, Masjid Aqsa gitu. Maka kata Nabi SAW, sholatlah kalian ke sana, sholatlah kalian ke sana, karena sholat di sana sama dengan 1.000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Lalu Maimunah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau orang yang tidak mampu untuk ke sana, nggak ada duitnya, jauh, dikatakan Masjid Aqsa, Aqsa itu jauh, karena jauhnya gitu kan. Maka kata Nabi SAW, sebaiknya dia menyumbang minyak untuk menyalakan atau untuk menerangi masjid. Zaman dulu orang pakai minyak dan akhirnya nyala api. Kalau kita sekarang berkembang jadi lilin, terus kemudian penerangan lah, seperti lampu ya, seperti itu kurang lebih. Maka kata Nabi SAW, menyumbanglah minyak untuk menerangi masjid itu, karena siapa yang meneranginya sama dengan sholat di dalamnya, sama dengan sholat, dan jadi dapat 1.000 pahala. Ini motivasi untuk merenovasi Masjid Aqsa gitu kan. Hadis yang lebih luar biasa lagi daripada itu, dan hadis ini sahih, kata Nabi SAW, Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman pada saat selesai membangun Masjid Aqsa, karena Masjid Aqsa ini dibangun oleh Ibrahim alaihissalam, Ibrahim membangun 40 tahun setelah membangun Masjid Haram Mekah, baru ke Palestina bangun Masjid Aqsa. Dikembangkan, ya alhamdulillah, dikembangkan oleh anak cucunya beliau, Nabi juga, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman setelah membangun Masjid Aqsa, merenovasinya, maka beliau berkata, Nabi SAW mengatakan Sulaiman meminta 3 hal. Yang pertama, minta agar kerajaannya diawasi langsung oleh Allah dari langit. Yang kedua, Sulaiman alaihissalam minta agar diberikan kerajaan tidak layak untuk orang setelahnya. Jadi gak ada lagi orang yang dapat kerajaan seperti itu. Dan yang ketiga, Sulaiman meminta kepada Allah, Pak Diar itu mana ya? Pak, maaf Pak, yang di belakang, bapak-bapak yang hadir. Nanti kalau ada ibu-ibu yang telat, jangan dipotong kameranya, kesian nanti editnya. Masuk dari pintu kanan atau pintu kiri aja. Maaf ya Bu ya. Ya, karena ini kalau diedit cukup lama, kesian juga teman-teman untuk diupload di YouTube. Jadi lebih baik ke kanan atau ke kiri, karena kalau kamera dipotong nanti di-cut lagi. Hadis yang ini saya sebutkan, kata Nabi SAW, dan Sulaiman minta agar tidak ada siapapun yang sholat di masjid ini tidak niat kecuali ingin sholat, kecuali dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Masjid Aqsa. Dan ini fadilahnya sangat besar ya. Artinya sekali sholat di Masjid Aqsa, niatnya mau sholat, itu pahalanya pengampunan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini didapatkan di musim haji saja. Haji itu siapa yang haji, tidak rafas, mengucapkan kata-kata syahwat, tidak fusuk, menyentuh secara fisik, dan ya, tidak jidal, berdebat-debat di musim haji, kecuali dia akan pulang dari haji itu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sementara sholat satu kali di Masjid Aqsa, pahalanya bisa mengampuni dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Gitu kan. Dan banyak sekali dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini yang memotivasi kita untuk kesana. Jadi sekarang betul negara itu lagi dijajah. Tapi pada saat kami datang ke sana, alhamdulillah Allah mudahkan kita bisa datang, sholat di Masjid Aqsa juga bisa, walaupun di pintu gerbang Masjid Aqsa dijaga oleh tentara-tentara Yahudi, tapi di bagian dalam pintu ada polisi Palestina yang orang Yahudi sendiri nggak boleh masuk ke dalam masjid. Jadi negara itu masih sementara memang ada penjajahan, kayak waktu Indonesia dijajah oleh Jepang, ada penjajahan, tapi ada perlawanan dari masyarakat, gitu kan. Beberapa posko memang dijaga oleh mereka, tapi untuk orang-orang turis yang datang, gitu, itu tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi boleh sholat di dalam. Kita sholat leluasa, alhamdulillah. Dan pada saat ketemu dengan saudara-saudara kita di sana, tuh mereka gembira sekali. Saya sama jemaah saya kemarin sekitar 33 orang, 34 dengan saya, alhamdulillah. Itu yang laki-lakinya sempat saya ajak ketemu sama imam masjid. Baik, kita kembali kepada hadis tadi. Jadi Nabi SAW mengatakan, Sulaiman saat selesai membangun Masjid Aqsa, merenovasinya kembali, maka beliau berdoa kepada Allah tiga hal. Yang pertama, minta agar kerajaannya diawasi oleh Allah langsung dari langit. Yang kedua, diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Dan yang ketiga, tidak ada siapapun yang berdoa, tidak ada siapapun yang datang sholat ke masjid ini tidak niat kecuali memang dasarnya mau sholat, kecuali dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dan kata Nabi SAW, dua hal sudah diberikan oleh Allah. Dia diberikan kerajaan tidak layak untuk orang ya sesudahnya, sesudah dan sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian dan tinggal yang ketiga, masalah minta agar orang yang sholat di Masjid Aqsa itu dibersihkan dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, semoga saja Allah terima, kata Nabi SAW. Semoga saja Allah menerimanya. Dalam arti kata, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana tuh mereka sangat gembira pada saat kami datang. Jemaah laki-lakinya saya sempat ajak ketemu imam masjidnya. Dan itu mereka salaman sama kami, mereka peluk, dan mereka gembira sekali. Bahasanya itu, kalau kalian datang ke sini saya sudah luar biasa buat kami. Ini sudah luar biasa, datang ini berarti sudah memberikan dukungan. Merasa tidak sendirian mereka itu. Dan sekarang itu saya dapat informasi, teman-teman kita di Turki sudah sangat paham masalah ini. Sehingga dalam sepekan itu mereka bisa punya penerbangan 3 kali ke sana. Punya penerbangan 3 kali, dan itu berarti tidak kurang dari 1000 orang muslim Turki datang sholat di Masjid Aqsa. Cuma datang 2-3 hari. Kemarin kami sempat 4 hari sholat di sana, mengejar fadilahnya. Dan juga ya selain sholat di tempat itu, mereka juga bertemu dengan saudara-saudara muslim. Dan di sana rupanya ada kotak diurus oleh lembaga resmi dari pemerintah Palestina, namanya Syu'un Islamiyah, mengurus syu'un, memang mengurus tentang perbaikan urusan kaum muslimin. Itu ada kotak amalnya di Masjid Aqsa, dan kita bisa menyumbang langsung. Jadi saya sempat motivasi jemaah saya, ini kita sudah tiba di lokasinya, sumbang secara langsung, tidak perlu lagi melalui LSM di Indonesia. Ini sangat luar biasa ini, kasih langsung ke sana, dan ini insya Allah langsung dibangun. Dan kebetulan kemarin memang lagi ada renovasi, kebetulan lagi ada renovasi dan sangat baik. Dan saya juga sekalian menyampaikan kepada ibu-ibu yang sempat ikut partisipasi kemarin, alhamdulillah sudah saya jalankan pahalanya, amanahnya ya. Jadi sempat, memang belum sempat saya sampaikan ke semuanya, tapi ada yang sempat terlintas di benak saya kemarin, saya sempat sampaikan. Kalau mau nyumbang silahkan, nanti saya sampaikan amanahnya. Dan alhamdulillah yang sudah sempat nyumbang saya sudah taruh langsung ke kotak amal itu, dan alhamdulillah saya beritakan kalau amanahnya sudah dijalankan. Jadi seperti itu gambarannya. Dan insya Allah setiap kali saya umroh, nanti saya akan selalu mengingatkan kalau ada bapak ibu yang mau menyumbang di sana, di Mekah juga itu ada, dan di Madinah banyak sumbangan-sumbangan. Atau kalau bapak ibu kebetulan lagi umroh sendiri, silakan, tidak harus sama saya. Kalau di Mekah itu di bawah Tower Zamzam, jam yang besar itu, di lantai dasar di mall, begitu masuk di sebelah kiri kanan, begitu di awal masuk pintu utama mallnya, di kiri kanan itu ada seperti konter-konter kecil, dan mereka memasang foto seperti di konter sebelah kan itu ada foto pembangunan rumah sakit di wilayah haram ya, untuk digratiskan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah itu boleh menyumbang. Semua jemaah saya motivasi sumbang berapapun di situ. 100 real, 50 real sumbang. Kita punya andil pembangunan rumah sakit. Di depannya lagi sedikit ada tempat tahfid Quran. Di sebelahnya lagi sedikit ada pembangunan penerimaan zakat mal. Kemudian ada pembangunan macam-macam ya. Tempat-tempat penyewaan yang penyewaan itu tujuannya untuk hasilnya diberikan kepada anak yatim dan seterusnya. Ya. Di Madinah juga sama ada, kalau biasanya kita jemaah dari Indonesia itu nginapnya di hotel-hotel di belakang masjid. Nah kalau kita mau masuk ke dalam masjid, di pintu utama, pagar utama Masjid Nabawi, di sebelah kanan juga ada kontor kecil. Memang tulisannya bahasa Arab sih ya. Dia jual buku-buku dan kaset-kaset, di situ ditulis di atas besar-besar bahasa Arab. Ini program penjualan barang-barang ini, program untuk membiayai tahfidz Quran. Ya, tahfidz Quran. Jadi itu termasuk. Dan di Masjid Aqsa juga sama tadi ada sumbangan-sumbangan. Jadi ini gambaran dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi ke Bapak Ibu supaya kalau ada kesempatan, ada Allah berikan rezeki, jangan ragu untuk berangkat ke sana. Jadi kadang-kadang di media itu dibesar-besarkan sehingga memang membuat umat Islam ketakutan untuk datang. Dan memang ini salah satu target sebenarnya, sehingga umat Islam tidak banyak yang datang ke sana. Sementara orang-orang Nasrani banyak yang datang. Orang-orang Nasrani itu banyak yang datang karena mereka hajinya ke sana, gitu kan. Hajinya orang-orang Nasrani ke Palestina banyak, dari Indonesia pun ada yang berangkat ke sana banyak. Dan mereka tidak punya keraguan apapun, padahal sebenarnya orang-orang Yahudi memperlakukan Nasrani sama Muslim di sana sama saja. Ya, sama saja, mereka memang menjajah tempat itu. Kurang lebih seperti itu gambaran, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita masuk ke bahasan kita. Bab tentang raj'ah atau bab rujuk. Bab rujuk. Hadis 1122. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil rajuli yutalliqu thumma yuraji'u wa lam yushhid. Faqala ashhid 'ala talaqiha wa 'ala raj'atiha. Rawahu Abu Dawud hakadha mauqufan wa sanaduhu sahih. Imran ibn Husain radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanya tentang orang yang bercerai kemudian rujuk. Rujuk berarti kembali lagi setelah cerai tanpa menghadirkan saksi. Ia berkata, hadirkanlah saksi untuk mentalaknya dan merujuknya. Riwayat Abu Dawud secara mauquf dan sanadnya sahih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada rujuk dalam Islam. Rujuk istilah yang digunakan untuk kembali setelah terjadi perceraian. Dan di bab cerai saya sudah jelaskan, cerai ada dua macam. Ada cerai yang sifatnya talak raj'i namanya, perceraian yang boleh kembali. Ini biasanya kalau hanya karena emosional, hanya karena kesalahpahaman, kemudian mereka kembali, gitu kan? Dengan cara saling memaafkan. Kalau masih dalam masa iddah, 3 kali masa haid, maka tidak butuh akad nikah, cukup dengan saling memaafkan. Apalagi mereka kalau sampai kumpul, maka berarti sudah dianggap rujuk. Dan rujuk tidak punya lafadz khusus mengatakan saya kembali dengan kamu, itu enggak ada. Istilahnya mereka rujuk itu kumpul saja, beda dengan pernikahan ada kalimat khususnya. Kalau rujuk enggak ada kalimat khusus, gitu kan. Kemudian ada talak yang kedua, talak bayyin. Tentu kalau talak raji itu kalau 1 kali, 2 kali masih boleh mereka kembali. Kalau sudah 3 kali perceraian tidak boleh lagi. Ini namanya talak bayyin. Kecuali si perempuan tadi nikah sama laki-laki lain. Kalau sudah nikah sama laki-laki lain dan terjadi perceraian lagi sama suami yang kedua, baru terbuka variabel untuk atau hukum untuk boleh kembali sama mantan suami yang pertama. Ini namanya talak bayyin. Ada juga perceraian yang sudah tidak bisa kembali lagi. Nanti kita pelajari ada babnya sebentar lagi, namanya bab li'an. Bab li'an itu saling menuduh kalau pasangannya selingkuh. Nanti itu akan ada hukum sendiri, itu perceraiannya. Nanti mereka harus bersumpah 4 kali atas nama Allah. Kalau tidak melakukannya kalau yang tertuduh dan yang menuduh mengatakan melakukannya. Lalu yang kelima, mendoakan diri sendiri dengan keburukan. Maka ini namanya bab li'an. Tapi kalau ini terjadi, enggak boleh lagi kumpul selamanya. Enggak ada lagi pintu untuk kembali. Namanya bab li'an. Nanti kita pelajari sebentar. Yang jelas rujuk itu adalah kembali. Kalau di masa iddah tadi, 3 kali masa haid boleh kembali walaupun tidak ada kalimat khusus. Mereka hanya kumpul atau saling memaafkan. Kalau lewat masa iddah 3 bulan, 3 kali masa haid berarti harus mengembalikan, mengulangi kembali akad nikah. Akad nikah dengan syarat-syaratnya, walinya, maharnya, semua harus kembali semua. Diulangi lagi kembali. Kalau lewat dari masa iddah. Sampai 2 kali batasnya, yang 3 kali sudah enggak boleh lagi kembali. Tentu kalau dia bilang, saya ceraikan yang 3 kalinya, yang itu, maka tidak boleh kembali kecuali si perempuan tadi nikah dengan laki-laki lain dan seterusnya sebagaimana saya jelaskan. Ini pelajaran yang pertama yang diambil dari hadis 1122 adanya rujuk dalam Islam. Ini berarti kembali untuk membangun lagi rumah tangga itu. Yang pelajaran yang kedua, dalam masalah nikah dan cerai juga rujuk, 3 hal ini harus ada saksi. Harus ada saksi. Kalau misalnya saksinya gak ada, saksi itu siapa saja dia datangkan. Dan ini diperintahkan untuk 2 orang yang bisa dipercaya. Saksikan misalnya didatangkan adiknya, iparnya misalnya, atau mertuanya sendiri yang dia bahasakan, saya menjadikan Anda sebagai saksi kalau saya ceraikan istri saya, misal begitu ya. Maka itu saksi. Nah ini dianggap sah. Kalau dalam pernikahan mutlak tanpa saksi batal. Mutlak. Kalau orang nikah tanpa saksi batal. Karena syaratnya harus ada wali, mahar, kalimat akad, dan harus ada saksinya nih, 2 orang terpercaya, gitu kan? Ini kalau nikah, kalau rujuk, kalau sempat dia rujuk, kemudian tidak ada saksi, sementara sudah dikumpuli, sudah bergaul, maka tetap sah rujuknya. Tapi ada kafara namanya, nanti ada dendahnya. Kenapa dia tidak datangkan saksi? Jadi agak beda ya, kalau nikah, kalau tidak ada saksi berarti batal. Harus ulangin. Dan kalau rujuk, tidak ada saksi tetap sah, tetapi dia harus membayar kafarah namanya. Jadi di sini kita lihat ada persaksian, dan ini hampir semua hukum-hukum syar'i kita, kalau yang memang dikhawatirkan terjadi perseteruan antara 2 orang, pasti dikuatkan dengan saksi. Termasuk utang piutang, disuruh tulis, ada saksinya, pernikahan, perceraian, apa saja, gitu ya. Usahakan ada saksi. Karena saksi ini akan memberikan bantuan pada saat kita memang sedang menghadapi masalah. Kemudian hadis selanjutnya 1123, wa akhrajahul Baihaqi bilafdhin anna Imran ibn Husainin radhiyallahu anhu su'ila amman raja'a imra'atahu wa lam yushhid faqala fi ghairi sunnah falyushhid al-an wa zada at-Tabarani fi riwayah istaghfirillah. Namun sebelum saya baca terjemahnya, ada footnote nomor 1 dulu ya. Masih hadis 1122. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 228 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Ibu-ibu dan bapak bisa lihat di footnote ya, nomor 1 di bawah. Di bawah sekali tulisan. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuki mereka dalam masa menanti itu, masa iddah, apabila mereka para suami menghendaki islah. Jadi pada saat didapatkan misal si istri yang salah, lalu suaminya ceraikan, gitu kan? Di sini di masa iddah 3 bulan itu suaminya lebih berhak untuk merujukinya. Kalau ada laki-laki lain juga yang mau lamar, tetap suami lebih berhak untuk didahulukan kalau si suami yang benar. Kalau istri yang benar, dasarnya suami tidak menjalankan kewajibannya, tidak memberikan nafkah kebutuhan batin, biologisnya dan juga ya, kebutuhan materinya selama 6 bulan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i yang besar seperti kesyirikan, meninggalkan sholat, mabuk-mabukan atau menyakiti secara fisik, mukul, gitu kan? Maka ini berarti si istri boleh mengajukan perceraian. Kalau istri mengajukan perceraian, ini berbeda hukumnya kepada hakim. dan memang betul terbukti suaminya salah, maka di sini kalau selesai masa iddah atau di masa iddah itu pun ada yang melamar, maka si perempuan boleh memilih, lebih berhak memilih orang lain daripada mantan suaminya. Ini kalau dia dalam kondisi benar. Ayat ini hanya berlaku kalau si laki-laki yang benar. Yang itu, si laki-laki yang benar, maka dikatakan dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuki mereka dalam masa menanti itu, di masa iddahnya, 3 kali haid. Kalau sudah manufus pun itu berarti 3 bulan dihitung tetap sama. Apabila mereka para suami menghendaki islah, islah itu perbaikan, memperbaiki hubungan. Dikatakan, yakni bahwa suami itu lebih berhak merujuk wanita yang ditalak yang pernah digauli dengan talak raj'i. Talak tadi contoh perceraian yang pertama ya. Raj'i artinya boleh kembali. Cerai 1, cerai 2. Gitu. Selama belum selesai iddahnya, 3 kali masa haid. Dan setelah menyebutkan masalah talak, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashhidu dzawai adlin minkum. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Allah memerintahkan agar talak dipersaksikan termasuk juga talak raj'i. Cerai yang kembali. Artinya dengan kembali pun juga ada saksi. Ada saksi. Baik, hadis selanjutnya yang tadi sudah saya bacakan matan bahasa Arabnya 1123. Baihaqi meriwayatkan dengan lafaz bahwa Imran ibn Husain radhiyallahu anhu ditanya tentang seseorang yang merujuk istrinya dan tidak menghadirkan saksi. Ia berkata, jadi sudah rujuk, sudah terlanjur berhubungan biologis, tapi tidak ada saksinya. Kata beliau, itu tidak mengikuti sunnah. Hendaklah ia segera menghadirkan saksi sekarang. Jadi sekarang didatangkan saksi, walaupun dia sudah kumpul, datangkan saksi lagi, siapa saja. Orang muslim yang terpercaya, 2 laki-laki, mertuahnya kah, iparnya kah. Saksikan ya, saya sudah rujuk dengan istri saya ini. Maka tidak ada masalah. Di sini ditambahkan riwayatnya, Tabarani menambahkan, selain mendatangkan saksi, dia juga memohon ampun kepada Allah. Karena sudah terlanjur, tidak mendatangkan saksi pada saat rujuk. Tapi di sini maksudnya adalah rujuknya sah. Hanya saja dia melakukan pelanggaran. Beda dengan pernikahan tadi ya, tanpa saksi berarti batal. Di situ dijelaskan juga footnote nomor 1 ada tulisan, hadis ini tidak tercantum dalam Bulughul Maram naskah-naskah India. Jadi kitab Bulughul Maram ini asalnya dari bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke beberapa bahasa di dunia ini sekarang dan banyak dipakai dalam majelis-majelis ilmu untuk membedah hukum Islam. Tapi khusus buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa India, ternyata hadis ini tidak diangkat. Hadis ini tidak diangkat. Allahu a'lam, apakah kelalaian penterjemah atau memang kelemahan dalam menterjemah sehingga tidak tahu. Ada kadang-kadang penterjemah begitu. Dia kena tidak tahu artinya apa, baik dia bisa dia nukil dalam lafaz asli bahasa Arabnya sehingga orang yang baca pun belum terlalu paham, atau memang dia hilangkan karena dianggap dia enggak paham, gitu kan. Maka ini yang terjadi. Cuman ini sekedar informasi tambahan, kalau di naskah-naskah bahasa India tidak ada. Hadis terakhir dalam bab rujuk adalah nomor 1124. Wa ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar murhu falyuraji'ha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa ketika ia menceraikan istrinya, Ibnu Umar menceraikan istrinya, maka Nabi SAW bersabda kepada Umar, ayahnya Abdullah, gitu kan, perintahkan anakmu Abdullah untuk merujuki kembali istrinya. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang adanya rujuk, sama tadi penjelasan di awal, dan juga di sini bolehnya seorang ayah atau wali, orang yang memiliki kekuasaan terhadap seseorang, untuk memerintahkan yang di bawah naungannya seperti anaknya, gitu kan. Di sini juga Nabi SAW sebagai pemerintah boleh menyuruh seorang laki-laki merujuki istrinya yang memang dianggap istrinya itu tidak salah, kenapa harus diceraikan, gitu kan. Dan dia pun mungkin hanya termakan isu informasi yang salah. Jadi dibolehkan untuk disuruh untuk kembali, disuruh kembali. Kan? Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua misalnya malah menjadi penyebab anak kita cerai. Padahal sebenarnya cuma permasalahan-permasalahan biasa, kecil, kesalahpahaman saja gitu kan. Ini enggak boleh kita biarkan cerai, malah kita harus suruh mereka kumpul kembali. Ini kurang lebih bab tentang rujuk. Sebelum pindah ke bab setelahnya, bab ilat, zihar dan kafara, ada mau bertanya dulu sampai sini? Masalah rujuk. Enggak, saksi selalu laki-laki. Saksi dalam Islam harus laki-laki, dua orang yang terpercaya. Dalam keadaan darurat sekali enggak ada laki-laki, baru perempuan, itu pun perempuan itu satu laki-laki dihitung harus datangkan dua perempuan. Berarti kalau dua saksi laki-laki harus kalau diganti dengan perempuan empat perempuan. Ya. Tapi yang ada umumnya adalah laki-laki. Ya? Enggak ada ucapan dalam rujuk. Enggak, tinggal dia kembali aja. Kalau misalnya saya mau kembali dengan kamu, atau misalnya kita saling memaafkan aja, mereka baikan, tidak ada lafadz khusus. Beda dengan nikah. Nikah ada lafadz khusus. Cerai ada lafadz khusus. Tapi rujuk enggak ada lafadz khusus. Jadi orang saling memaafkan saja, kumpul itu sudah tanda mereka jalan sama-sama, itu sudah tanda rujuk semua, mereka bersatu lagi. Iya. Tetap dianggap sah rujuknya kalau dia rujuk di masa iddah itu tanpa mendatangkan saksi. Tapi tetap dia setelah tahu hukum, kalau dia tidak tahu hukum ya, harus datangkan saksi setelah itu. Iya, tetap. Ya. Makanya tadi dikatakan di lafaz hadis 1122, ada orang sudah terlanjur rujuki istrinya tapi dia enggak datangkan saksi. Lalu dikatakan oleh sahabat Imran bin Husain tadi, datangkan saksi sekarang. Walaupun mereka sudah kumpul, dianggap tidak masalah dengan kumpulnya, tapi dia harus datangkan saksi, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Kenapa, Bu? Tolak melalui SMS. Sebenarnya tolak itu ucapan ataupun tulisan bisa terjadi. SMS itu sama dengan tulisan surat. Nah, ya. Dianggap sama, makanya enggak boleh main-main di situ. Makanya kata Nabi SAW yang kita pelajari hadis yang lalu, masih ingat, jangan main-main di tiga hal. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. Enggak boleh main-main di tiga hal itu. Nah, saya sudah kasih banyak contoh-contohnya pada saat itu. Ya. Ya, makanya tidak boleh main-main, Bu. Ya. Tidak boleh. Kalau dia memang seperti itu ya sudah. Dan kalau ada perempuan, saya bukan membuka pintu cerai ya, tapi kalau ada perempuan yang sedikit-sedikit suaminya mengatakan saya ceraikan kamu, ya sudah, lebih baik tidak kumpul gitu. Nah, karena kalau kumpul ini terancam antara zina dengan halal biologisnya, ini berbahaya sekali. Ada lagi masalah rujuk? Ya. Tetap wali. Jadi pendapat yang menyebar di negara kita ini bahwasanya janda boleh menikahkan diri tanpa izin wali itu lemah. Itu pendapat yang sangat lemah, tidak benar. Harus wali. Hadis yang berbunyi wanita manapun yang menikah tanpa izin walinya nikahnya batal berlaku pada gadis dan janda. Karena wali itu tujuannya untuk membela si perempuan sebenarnya. Berapa banyak wanita yang menikahkan dengan cara seperti ini tidak diketahui oleh walinya. Akhirnya yang terjadi pada saat cerai, pada saat bermasalah, suaminya mukul, ayahnya pun bilang, saya tidak pernah tahu kau nikah, kapan nikahnya. Gitu kan. Ini enggak benar. Jadi wali itu, ibu-ibu sekalian perhatikan baik-baik, manfaatnya buat ibu sendiri. Karena wali itu seperti pembelahnya. Gitu kan. Jadi si calon suami tahu, oh perempuan ini ada laki-lakinya di belakangnya. Gitu kan. Seperti itu gambarnya. Jadi mesti harus pakai izin. Cuma bedanya, kalau janda, dia yang menentukan pilihannya. Ayahnya cuma tinggal menerima. Saya mau nikah sama ini ayah. Sudah, ayahnya jadi wali. Kalau gadis, ayahnya boleh memberikan masukan. Ayahnya boleh mengatakan tidak boleh atau boleh. Kecuali memang si laki-laki yang sedang akan menikah sama perempuan janda ini tidak baik. Itu baru boleh si ayah menolak. Misalnya memang buruk sekali akhlaknya, pemabuk lah, orang yang tidak benar atau orang kafir, itu layak walinya boleh menolak. Tapi kalau misal ada orang ayahnya enggak tahu. Secara umum, zahir kelihatannya muslim baik, ya sudah si janda mengatakan saya mau nikah sama laki-laki ini. Walinya tidak boleh menolak. Harus nikah. Tapi kalau anak gadis mengatakan ayah saya mau nikah sama ini, ayahnya bisa menentukan. Ini atau bukan, itu boleh dipilihkan karena dia walinya lebih berhak terhadap gadis, beda dengan janda. Tinggal diikuti kemauan dia selama memang tidak ada hal-hal yang haram dalam agama di calon suami itu. Tapi tetap harus wali ya. Ada lagi? Baik, kita lanjutin nanti kalau ada pertanyaan bisa dibahas lagi karena masih berdekatan bahasan. Bab ila, al-ila, wal-zihar, wal-kafarah. Bab tentang ila, koma, zihar, dan kafarah. Ila ialah sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan berkumpul lagi dengan istrinya. Misal ada suami bilang, demi Allah saya gak mau kumpul lagi sama kamu. Contoh. Atau demi Allah saya tidak mau sentuh kamu lagi. Saya tidak mau menyetubui kamu lagi. Ini contoh, kasus terjadi ya. Gak usah dibayangkan. Dibayangkan, ibu-ibu paling ahli membayangkan gitu. Jadi ini saya sudah bilang dari awal, kasuistik terjadi gitu kan. Kalau terjadi seperti itu misal, ada laki-laki emosi, lalu dia bilang sama istrinya, demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu lagi, walaupun kau istri saya, misal. Itu namanya ila hukumnya. Nanti kita jelaskan lebih jauh, gak usah bertanya dulu, ini baru-baru judul. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian dikatakan zihar. Zihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya mengatakan, istri kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku atau kamu seperti ibu saya. Kalau maksud seperti ibu ini isyarat bahasa juga sama, tidak mau menggaulinya, gitu kan? Atau dia hanya memposisikan istrinya seperti ibunya. Apakah karena faktor umur yang tua misalnya tidak bisa lagi melayani biologis, atau memang dia membahasakan seperti itu untuk ya kebutuhan dia. Dalam arti kata memang dia tidak anggap lagi istrinya sebagai istri. Bahasa seperti itu namanya zihar. Kemudian yang ketiga kafarah. Kafarah adalah denda yang harus dibayar seseorang karena melanggar perintah agama. Misal melanggar sumpah. Kalau orang bilang demi Allah begini misalnya, ternyata dia salah, baik sengaja atau tidak sengaja, ada kafarah namanya, denda. Kalau orang bilang demi Allah saya semalam datang ke rumahmu, padahal sebenarnya dia gak datang. Ini kalau dia dusta, dosanya dosa dusta dan ada kafarah, denda yang dia harus bayar. Kalau dia tidak dusta tapi dia lupa, ternyata bukan tadi malam, tetap bayar kafarah juga. Tetap bayar kafarah. Kafarahnya ini adalah denda yang harus dia bayar dengan membebaskan budak atau memberikan makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Misal, nanti kita akan bahas dalam masalah ila dan zihar juga ini, nanti akan ada bahasan berhubungan dengan kafarah, denda-dendanya. Baik, saya bacakan hadis pertama dalam bab ini, 1125 bunyinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa harrama faja'ala al-harama halala wa ja'ala lil-yamini kaffaratun. Rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu thiqat. Riwayat yang lain, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. Riwayat yang ketiga, jadi ada empat riwayat digabungkan oleh penulis langsung. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أدركت بدعة عشرة رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يكفون المولي. رواه الشافعي. Riwayat yang lain, yang keempat, yang terakhir. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقف الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإلاء. أخرجه البيهقي. Saya bacakan terjemahannya. 1125, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Ingat, yang baru datang saya sudah jelaskan tadi awal, pada saat membahas bab-bab rumah tangga, nikah, cerai, rujuk, dan sumpah ila, zihar, dan seterusnya ini, itu akan banyak kasuistik yang diangkat dari rumah tangga Nabi SAW, rumah tangga para sahabat. Tapi ini bukan berarti mereka buruk, dan bukan berarti kita lebih baik daripada mereka, tapi kasuistik ini terjadi sehingga keluarlah hukum dari Allah pada saat itu. Karena mungkin ketidaktahuan atau memang Nabi Allah Subhanahu wa taala menginginkan nabinya Muhammad SAW menjelaskan sebuah hukum. Jadi ini perlu difahamin. Jadi jangan sampai kita menilai buruk ya. Nabi SAW memang pernah mengucapkan ila, bersumpah tidak akan bersumpah menjauhi istri dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan tadi. Maksudnya beliau menarik pernyataannya itu dan membayar kafarah, denda, karena sumpahnya. Riwayat Tirmidzi dan para perawinya dapat dipercaya. Ini di sampai sini di garis bawahnya dikasih tanda dua. Kalau ini riwayat yang pertama, ini terjemahan riwayat pertama. Ibnu Umarah, ini riwayat yang kedua, terjemahan riwayat kedua. Ibnu Umarah berkata, jika telah lewat masa 4 bulan dari penyebutan, misalnya saya bersumpah tidak akan menyentuhmu. Misal contoh, seorang suami mengucapkan kalimat tersebut, maka jika sudah lewat 4 bulan, berhentilah orang yang bersumpah ila hingga ia mentalaknya. Maksimal 4 bulan dia bisa mengucapkan itu. Artinya dalam Islam boleh ila. Boleh suami mengatakan pada istrinya, saya demi Allah tidak akan menyentuhmu. Misal ya. Ini tanpa kita melihat dulu apa kasusnya. Tapi kalau laki-laki mengucapkan itu, maka nanti hakim yang menentukan kalau masuk di pengadilan. Kasuistiknya adalah, ini penyebutannya. Kalau dia ucapkan itu pun, dia boleh tidak menyentuh istrinya selama 4 bulan maksimal. Kalau 4 bulan harus dia menceraikan atau kembali. Menarik sumpahnya, gitu kan. Ini yang dimaksud dengan riwayat Ibnu Umarah berkata, jika telah lewat masa 4 bulan, berhentilah orang yang bersumpah ila hingga ia mentolaknya. Dan tolak itu tidak akan jatuh sebelum ia sendiri yang mentolaknya. Riwayat Bukhari. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, Sulaiman ibn Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendapatkan belasan orang sahabat Rasulullah SAW, belasan orang sahabat Nabi, mereka semua menghentikan orang yang bersumpah ila. Riwayat Imam Syafi'i. Riwayat yang keempat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, masa ila orang jahiliyah dulu, jadi sebelum Islam ada itu, masa ila itu. Ila mereka adalah setahun sampai dua tahun. Lalu Allah menentukan masanya 4 bulan. Bila kurang dari 4 bulan, tidak termasuk ila. Tidak termasuk ila. Riwayat Baihaqi. Kita lihat di sini footnote nomor 1. Diikuti poin demi poin dulu ya, karena ini menerangkan 4 riwayat sekaligus. Footnote nomor 1 di bawah, At-Tirmidzi berkata, Imam Tirmidzi perawi hadis mengatakan, diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah. Ini Sya'bi, Masruq nama orang ya, nama tabi'in. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Dan diriwayatkan juga dari Sya'bi, dari Nabi SAW secara mursal. Sudah pernah kita jelaskan mursal ya. Mursal itu riwayat yang disebutkan oleh tabi'in langsung ke Nabi Muhammad SAW. Langsung ke Nabi SAW. Tidak disebutkan nama sahabatnya. Maka dikatakan hadis itu mursal, gitu kan. Tentu mursal ini ada hukumnya ya. Mursal ini ada hukumnya. Mursal ini kalau dari tabi'in langsung menyebutkan nama Nabi, misal Hasan Basri menyebutkan Nabi SAW bersabda, tidak disebutkan nama sahabatnya. Ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh dipakai karena ini dianggap harusnya sahabat disebutkan. Pendapat kedua mengatakan boleh dipakai ya, secara mutlak, tinggal dilihat sahih atau tidak perawi-perawinya. Dan yang ketiga, ini lebih cenderung pendapat Imam Syafi'i Allah mengatakan diterima tapi dengan syarat. Diterima dengan syarat. Ringkasnya adalah hadis mursal, Ulama memberikan syarat boleh diterima, tetapi ada beberapa konsekuensi. Misal ada riwayat lain yang mendukungnya, ya, dia tidak ada perawi-perawi yang berdusta dan seterusnya. Itu makna daripada mursal. Dan ini lebih sahih, maksudnya riwayat ini secara mursal diriwayatkan. Di situ boleh ibu-ibu kalau pegang pulpen dikasih tanda dua garis ya. Sampai itu ada batas titik. Ini sudah selesai informasi tentang Imam Tirmidzi. Selanjutnya diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, ya, ia berkata, ini masih di footnote ya, Rasulullah SAW pernah bersumpah untuk tidak mencampuri istri-istri beliau selama satu bulan ketika kaki beliau lemah. Dan ini Allahu a'lam, yang saya lihat terjemahan ini ada kerancuan. Jadi bukan karena kaki beliau lemah gitu kan. Tapi ini ada kerancuan, cuman saya belum mendapatkan teks asli di dalam bahasa Arabnya. Karena ini penjelasan di footnote ya. Jadi ini mungkin perlu rujuk kembali ke buku yang asli, nanti saya coba kembali insyaallah. Karena saya pribadi belum pernah menemukan riwayat yang menjelaskan kalau kaki Nabi SAW pernah lemah ya, atau sakit di sini ya. Kemudian beliau menjadikan, di sini ada yang kurang terjemahan, ditambahkan menjadikan kamar ya. Jadi harus ditambah dengan kalimat menjadikan, karena tanpa ini gak jelas keterangan ini ya. Di sini kan ditulis beliau kamar ya. Jadi menjadikan kamar, kamar tidur beliau, tempat minum beliau selama 29 hari. Kemudian beliau turun. Bahasa turun juga ini terjemahannya perlu diperbaikin. Kemudian beliau, lebih tepatnya adalah menarik sumpahnya. Jadi turun itu diganti dengan menarik sumpahnya. Para sahabat bertanya, Anda, lebih tepat bahasanya Anda sebenarnya ya, di sini kan engkau ya, bersumpah ila selama satu bulan. Ila tadi sudah dikatakan bersumpah tidak akan menggauli istri. Anda telah bersumpah ya Rasulullah ila tidak menggauli istri selama sebulan. Beliau menjawab, satu bulan itu kadang berumur atau berusia 29 hari. Tepat hari ke-29 beliau sudah menarik perkataannya dan beliau mendatangi rumah pertama Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda bersumpah tidak akan mendatangi kami selama sebulan. Ini masih baru 29 hari. Maka kata Nabi SAW, bukankah hai Aisyah, bulan itu 29 hari? Artinya mayoritas hitungan bulan Hijriah dalam Islam adalah 29 hari. Jarang 30. Apalagi sampai 31 itu tidak ada dalam hitungan Hijriah. 29 atau 30, tapi mayoritasnya 29 hari. Kemudian di sini dikasih tanda lagi ya, di garis dua gitu ya. Kalau ini sampai di sini penjelasan di footnote ini. Selanjutnya ada penjelasan yang lain dalam bab mau'idat ar-rajul ibnatahu lihal zaujiha. Ini ada terjemahan. Di sini penterjemah tidak tulis. Bab ini artinya mau'idat, tulis di bawahnya ya. Mau'idat itu artinya peringatan, nasihat. Ar-rajul, seorang laki-laki. Mau'idat adalah peringatan atau nasihat. Ar-rajul, seorang laki-laki. Ibnatahu, anak perempuannya. Anak perempuannya. Lanjutan di atas, di halaman sebelahnya lagi. Lihal zaujiha. Lihal itu untuk menghadapi zaujiha, suaminya nanti. Jadi ada bab khusus dibahas. Judul babnya seperti ini, nasihat seorang ayah lah ya, seorang laki-laki kepada anak perempuannya ya, pada saat nanti dia menghadapi suaminya. Dari Sahih Bukhari, di dalam Sahih Bukhari disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia pernah bertanya, bahwasanya ia bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu tentang kisah sumpah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menjelaskan firman-Nya pada awal surah At-Tahrim. Maksudnya menurut Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Yang dimaksud sumpah Nabi ila itu, sampai Nabi bersumpah demi Allah tidak akan menggauli istrinya selama sebulan, itu karena kasus surah At-Tahrim ayat 1. Gitu kan? Surah At-Tahrim ayat 1 ini Nabi SAW pernah mengharamkan madu karena Aisyah dan Hafsah sepakat untuk ya mengatakan mulut Nabi SAW bau. Dan ini sudah pernah saya jelaskan riwayat itu. Riwayat yang lain menjelaskan dan tidak disebutkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan Allahu a'lam, riwayat ini lebih banyak atau banyak dipegang oleh para ulama. Sebabnya Nabi SAW mengilah istri-istrinya itu karena satu waktu pernah mereka sepakat semuanya untuk minta kepada Nabi SAW dinaikkan nafkah. Nah itu. Nah, iya. Jangan menganggap lebih pintar, kan ini penting. Saya bilang tadi, ini kasuistik terjadi. Nanti bahaya kalau kita menilai Nabi SAW keliru ini atau istri-istri Nabi keliru ini, malah jadi bahaya buat kita. Jadi kita ambil hukumnya gitu kan. Nabi SAW pernah istri-istrinya minta agar dinaikkan nafkah. Lalu Nabi SAW mengetahui kalau beliau sudah jalankan yang terbaik, maka beliau bersumpah karena semua sepakat waktu itu istrinya. Maka kata Nabi SAW, saya bersumpah atas nama Allah tidak akan mendatangi kalian. Tersebarlah berita Nabi SAW akan menceraikan istri-istrinya. Sampai turun ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, hai istri-istri Nabi, kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah dan seterusnya, makna ayatnya adalah, maka Allah akan menggantikan untuk Nabi istri-istri yang jauh lebih baik daripada kalian. Artinya Nabi gak mungkin salah dalam memberikan nafkah gitu kan. Dan ini cuma isu-isu yang sampai kepada mereka, hanya mereka mengatakan kalimat-kalimat tadi. Akhirnya Nabi SAW menghajar atau memberhentikan berhubungan dengan mereka selama sebulan. Dan Nabi SAW setelah 29 hari mendatangi Aisyah pertama kali. Dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Anda bersumpah berilah selama sebulan tidak akan mendatangi kami? Kata Nabi, hai Aisyah, bukankah bulan itu 29 hari? Kemudian Nabi SAW menarik ya, sumpahnya tadi dan beliau membayar kafarahnya. Beliau membayar kafarah dendahnya. Nanti akan kita jelaskan kafarahnya apa ya. Ini satu-satu diikutin. Di sini dikatakan, dan kisah itu cukup panjang. Ini titik. Ini juga dikasih tanda lagi, Bu ya. Dikasih tanda lagi. Bapak-bapak di belakang kalau ada yang pegang buku juga bisa dikasih tanda. Maksudnya sampai batas itu sudah selesai lagi penjelasan yang ketiga nih. Ya, selanjutnya penulis coba menjelaskan tentang makna ila. Di potongan footnote ini dikatakan ila secara etimologis, etimologi itu bahasa ya Bu ya, artinya bahasa. Etimologi itu bahasa. Kalau terminologi itu istilah. Ya. Jadi kalau bahasa itu seringkali cuman untuk menegaskan kalau ini maknanya yang dikenal dalam lisan manusia, gitu kan? Itu etimologi namanya. Ila yang sedang kita bahas secara etimologis adalah mencegah dengan sumpah. Dalam tradisi syarak, syariat maksudnya, istilah ini dikhususkan untuk menahan kemauan menyetubuhi istri disertai sumpah. Oleh karena itu, dalam bentuk kata kerjanya ala bisa menjadi transitif dengan bantuan kata mim atau min, ya, kata min, sehingga gabungan kedua kata tersebut bermakna imtana'a atau menahan kemauan. Sampai situ dikasih tanda lagi. Sampai sini penjelasan tentang makna secara etimologi. Keterangan yang lain ini menguatkan satu sama yang lain. Apabila sumpah itu telah berlangsung selama 4 bulan, maka si suami harus memilih antara menyetubui istrinya, maksudnya bergaul lagi, atau menalaknya. Kata-kata dan diganti atau di situ. Ada kata-kata dan dicoret, ganti dengan atau. Ya. Telah masyhur dari Ali, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in bahwa sumpah ilah itu hanya dilakukan ketika marah, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah kalau suami memang betul-betul melihat istrinya ini sudah diingatkan enggak mau, maka dia boleh bersumpah ilah. Ini sebagai hukuman, gitu kan? Sebagai hukuman. Dikasih tanda lagi sampai di situ. Ini keterangan-keterangan yang Semestinya memang dipindahin ke paragraf. Biasanya mungkin proses penterjemahan ini ingin memaksimalkan tempat space sehingga memang digabungin cuma ada titik. Tapi bagi pembaca secara umum kalau tidak ikut diterangkan oleh seorang pengajar seperti kelas kita ini, maka mereka akan bingung membacanya. Ini kalau ibu dan bapak baca di rumah sendiri footnote ini akan bingung. Iya kan? Makanya saya bilang dikasih tanda. Tanda ini berarti sampai sini keterangan. Lanjut lagi sampai sini keterangan, gitu kan? Kemudian selanjutnya Abu Hanifah menjadikan batas waktu 4 bulan itu sebagai batas jatuhnya talak bila telah berakhir. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan kalau ada laki-laki bilang, demi Allah saya tidak akan menyentuh kamu, kalau dia biarkan sampai 4 bulan dia tidak maafkan istrinya, 4 bulan tiba cerai jatuh dengan sendirinya. Ini kata Abu Hanifah rahimahullah. Kan kita punya dalam pemaham al-sunnah ada 4 madhab ya, 4 imam yang dijadikan rujukan, Abu Hanifah, Malik, Imam Malik ya, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah secara pribadi beliau mengatakan yang dimaksud dalam hadis 4 bulan itu adalah masa maksimal dari ila itu. Jadi begitu tiba 4 bulan cerai jatuh dengan sendirinya. Itu dikasih tanda lagi. Selanjutnya, sedang menurut jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas ya, sedang menurut jumhur ulama masa tersebut merupakan batas untuk menentukan pilihan bagi suami. Jadi kalau jumhur ulama mengatakan 4 bulan itu dia boleh mengila istrinya, bersumpah tidak akan menyentuhnya, tiba masa 4 bulan adalah masa pilihan, lanjutin rumah tangga atau cerai, tapi tidak terjadi perceraian. Ini jumhur ulama dan ini Allah alam pendapat yang lebih kuat. Karena memang hadis tadi dikatakan dia disuruh menceraikannya atau dia menggaulinya, gitu kan? Itu dikasih tanda di situ ya. Sampai kata-kata menentukan pilihan bagi suami. Lihat ya, ada titik dikasih tanda. Selanjutnya penjelasan yang lain lagi. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha, makna hadis ja'alal harama halala. Ada 8 hadis di sini yang tadi kita bahas itu. Nabi SAW menjadikan, jadi ja'ala itu menjadikan al-haram, sesuatu yang haram, halala, jadi halal. Di sini maknanya yang dikatakan adalah oleh penulis, yaitu madu atau hamba. Madu di sini maksudnya kembali kepada keterangan tadi surat Tahrim ayat 1, kasus tentang Aisyah dan Hafsah pada saat merasa cemburu dengan madu yang diberikan oleh Maria kepada Nabi SAW. Kemudian hamba adalah masuk kepada makna hamba sahaya. Nabi SAW bersumpah tidak akan menggauli hamba sahayanya. Tapi ini keterangan ya, informasi yang saya sendiri tidak mengetahui kenapa penulis mendatangkan seperti itu di buku ini. Tapi ini makanya saya bilang dikasih tanda semua, dipisah-pisahin. Ini informasi yang didatangkan. Sampai kata-kata yaitu madu atau hamba dikasih tanda lagi. Sampai itu selesai informasinya. Lanjutnya, selanjutnya adalah diriwayatkan dari Qabisa bin Zu'aib, ia berkata, saya bertanya kepada Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in tentang orang yang berkata kepada istrinya, kamu haram bagiku. Keduanya menjawab bahwa orang itu wajib membayar kafara sumpah. Sampai itu kasih tanda lagi, kafara sumpah. Artinya orang ini kalau dia mau kembali dengan istrinya, maka dia harus membayar kafara sumpah. Kafara sumpah itu dia memberikan makan 10 orang miskin, bebasin budak atau puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafara sumpah namanya. Sampai sini kasih tanda ya. Selanjutnya keterangan yang lain adalah diriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu mengenai pengharaman bahwa hal itu adalah sumpah yang harus dibayar kafarahnya. Ibnu Hazm juga berkata, hal itu diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in. Demikian juga orang yang mengharamkan atas dirinya selain istri seperti makanan, minuman, hamba wanita, ya, sahaya, ya, yang semula tidak haram baginya, ia wajib membayar kafara sumpah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, demi Allah saya tidak akan makan jeruk, ini misal, contoh, maka tetap dia kalau mau makan jeruk bayar kafarah, denda. Kenapa harus sumpah gitu kan? Seperti itu pemahaman. Ini hukum syar'i. Kita bicara masalah hukum syar'inya. Baik, selanjutnya ini semua keterangan berhubungan dengan hadis nomor 1125. Jadi di hadis pertama di bab kitab ila, ya. Jelas ya, Bu ya? Baik. Sekarang kita pindah ke hadis selanjutnya 1126. Ini berbicara tentang masalah zihar, ya. Kan di situ judul kita kan ada ila, ada zihar. Sekarang zihar. Zihar itu adalah seseorang bersumpah mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibu saya. Itu namanya zihar. Kita baca hadisnya, apa yang dimaksud atau apa kasus yang sedang terjadi pada saat itu. Wa anhu, anhu ini kembali kepada riwayat yang pertama, ya. Maaf, riwayat yang terakhir, ya. Yang dimaksud adalah Ibnu Abbas di sini. Wa anhuma, ya. Radiyallahu anhuma, wa anhu radiyallahu anhuma. Begitu bahasa Arabnya. Wa anhu sudah benar, radiyallahu anhuma. Anna rajulan zahara mimra'atihi, thumma waqa'a 'alayha, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal, inni waqa'tu 'alayha qabla an ukaffir. Qala fala taqrabha hatta taf'al ma amaraka Allahu bih. Rawahu al-arba'atu wa sahahu Tirmidzi wa rajjaha an-Nasa'i irsalah. Wa rawahu al-Bazzar min wajhin akhar an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa zada fihi kaffir wa la ta'ud. Saya baca terjemahannya. Dari dia, maksudnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang mengucapkan zihar, bilang pada istrinya, demi Allah kamu seperti ibu saya. Dia mengucapkan zihar kepada istrinya, kemudian ia bercampur dengan istrinya, kembali lagi menggaulinya setelah mengucapkan kalimat tersebut. Lalu ia menghadap Nabi SAW dan berkata, sungguh aku telah bersetubuh dengannya, dengan istri maksudnya, sebelum membayar kafarah. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, jangan mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Bayar dendahnya dulu. Kenapa kamu ucapin itu? Enggak boleh bergaul gitu. Riwayat Imam 4, ya. Hadis ini sahih. Riwayat Imam 4 itu dikasih koma, ya. Riwayat Imam 4 bisa koma titik aja deh, dikasih titik. Lalu hadis sahih menurut, ya, Tirmidzi, dan mursal menurut tarjih Nasa'i. Mursal saya sudah katakan dari tabi'in, kan yang belajar dari Nabi siapa? Sahabat. Yang belajar dari sahabat tabi'in. Kalau ada tabi'in dia menyebutkan hadis langsung ke Nabi, maka namanya mursal. Namanya mursal. Dan dia mursal menurut tarjih. Tarjih itu berarti pilihan, ya, yang sudah ditentukan oleh An-Nasa'i. Ini nama-nama perawi-perawi hadis, ya. Tentu Bapak Ibu yang sudah ikut dari awal mungkin bisa mengerti siapa itu Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah. Karena kita punya 9 buku rujukan hadis. 9 rujukan hadis. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Nasa'i, ya, Abu Dawud, kemudian Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini 6. Ditambah Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, dan juga Musnad Imam Ahmad. Ada 9 buku hadis. Jadi kalau sering disebutkan riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Nasa'i, ini nama-nama orang perawi-perawi hadis. Riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud, riwayat Ibnu Majah, riwayat Darimi, ya, riwayat Ahmad, riwayat Imam Malik. Ini semua buku-buku rujukan hadis. Al-Bazzar, ini juga nama orang, ya. Bazzar ini double Z sebenarnya namanya. Bazzar di situ double A. Mestinya diganti. Al-Bazzar juga meriwayatkannya Dari jalan lain, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, A-nya dihapus ya. Ibnu Abbas dengan tambahan di dalamnya. Situ ditulis Abbas ya. Bayarlah kafara dan jangan kamu ulangi. Bayarlah kafara dan jangan kamu ulangi. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sering saya bahasakan, kalau kita membacanya sendiri mungkin tidak faham. Itu pentingnya hadir di majelis ilmu sehingga ada yang menerangkannya. Dan juga kita harus membaca secara lengkap, termasuk footnote. Footnote ini tulisan kecil di bawah. Di sini dilihat ada footnote nomor 1. Ternyata ini hadis ini terjadi pada suami istri sahabat dan namanya disebutkan. Dikatakan di sini footnote nomor 1 disebutkan dalam kitab-kitab sunan, kitab-kitab hadis dan musnad bahwa Aus ibn As-Samit, ini nama si suami, telah mengucapkan zihar kepada istrinya yang bernama Khawla binti Tha'labah radhiyallahu anhu majma'in. Maka Khawla berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Aus memperistrikan aku ketika masih muda, saya masih muda dan menyenangkan. Namun setelah gigiku telah tiada dan perutku telah kendor, maka ia menganggapku seperti ibunya. Maka Rasulullah SAW berkata, saya tidak dapat memberi keputusan dalam urusanmu ini. Tentu di sini terjadi, saya sudah bilang ya, ini kasus antara sahabat. Si laki-laki, si suami ini, Aus sudah sangat tua. Istrinya Khawla juga sangat tua. Karena dua-duanya sudah tua, jadi bukan karena suaminya masih muda enggak. Memang suaminya juga sudah tua. Maka suaminya mengucapkan kata-kata ini bukan niatnya menghina istrinya, tidak. Dia hanya mengatakan, saya sudah anggap kamu seperti ibu saya, jadi merawat saya, gitu kan. Bahasa itu diucapkan. Cuma istrinya menyampaikan dengan bahasa apa adanya ke Nabi. Ya Rasulullah, sekarang setelah saya tua, gigi saya ompong semua, gitu kan. Keadaan perut saya sudah kempes, gitu kan, sudah kendor, sudah beragam macam tafsir dalam makna itu, tapi yang jelas ini diceritakan kasusnya. Lalu Aus ya menganggap saya seperti ibunya, mengucapkan kalimat itu. Namanya zihar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu tidak mengambil keputusan karena menunggu wahyu. Kata Nabi, saya tidak bisa putuskan masalahmu ini. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala setelah Khawla, perempuan yang salihah ini, sama suaminya, tentu kita mengatakan sahabat radhiyallahu anhum, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selesaikanlah, mengadukan nasibnya, masalahku ini, apakah tidak ada hukum berhubungan dengan kalimat suamiku ini. Maka Allah menurunkan surah Al-Mujadilah ayat 1. Baik, saya minta Bapak Ibu buka sekarang Al-Quran Al-Mujadilah surah nomor 58. Kalau di sini di buku kita ditulis cuma ayat 1. Hukum zihar itu ayat 1 sampai ayat 4. Surah nomor 58 ya. Ya. Al-Mujadilah itu sebenarnya artinya sudah disebutkan ya. Itu wanita yang mengajukan gugatannya. Jadi keluhan sebenarnya, bukan gugatan. Wanita yang mengajukan keluhannya kepada Allah. Dan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini sangat jelas. Jadi si Khawla radhiyallahu anha mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya. Maka Allah turunkan ayat 1 sampai ini 22 ayat ya dalam surah ini. Ini termasuk surah yang sangat baik kalau Bapak Ibu ingin menambah hafalan. Sedikit, cuma 22 ayat. Ayat pertama berbunyi, saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, keluhannya, dan mengadukan halnya kepada Allah dalam doanya. Dan Allah mendengar soal jawab antara kalian berdua. Allah mengetahui apa yang terjadi pembicaraan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka seperti ibu mereka, karena ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan satu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi ini bukan hanya sekedar kalimat biasa ya kalau dia mengatakan kau seperti ibu saya. Karena perkataan kau seperti ibu saya itu pertama keluar hukum masalah mahram abadi. Kan itu. Ibu enggak mungkin putus, enggak ada bekas ibu. Ya, tidak ada namanya bekas ibu, gitu kan? Kemudian juga keluar hukum lain lagi, ya, banyak hukumnya. Makanya di sini bukan hanya sekedar karena dia ucapkan kau seperti ibu saya. Perkataan ini juga ibu tidak mungkin ada hubungan biologis sama anaknya. Berarti pengharaman tentang masalah hukum yang telah Allah halalkan. Banyak rentetan hukum dari kalimat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan sesungguhnya mereka mengucapkan ya, yang mengucapkan itu kata-kata kalimat mungkar, perkataan mungkar dan dusta. Ayat 3, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajiblah atasnya memerdekakan budak. Ini kafarahnya. Sebelum kedua suami istri itu bercampur lagi, sebelum berhubungan biologis. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid, ayat keempatnya, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina 'adzabun 'alim. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak untuk dimerdekakan, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan. Kalau dia tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak ada juga tidak ada budak yang bisa dibebasin, tidak bisa puasa 2 bulan berturut, maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksa yang sangat pedih. Yang ini Allah, keputusannya Allah, kita harus ikutin. Yang seperti itulah hukum Allah SWT. Yang kufur, Allah siapkan azab, gitu kan. Seperti itu gambaran. Ini yang dimaksud dengan footnote tadi, sampai Allah menurunkan firman-Nya untuk menjawab permintaan dari Khawlah tadi radhiyallahu anha. Maka Rasulullah SAW berkata, hendaklah ia, suamimu itu, si Aus tadi, As-Samit radhiyallahu anhu, memerdekakan hamba. Khawlah berkata, ia tidak dapat melakukannya. Karena Aus sama Khawlah orang miskin, enggak ada budaknya. Gimana caranya suami saya harus bebasin budak, enggak ada budaknya. Rasulullah SAW berkata, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Si Khawlah berkata, ia sudah sangat tua. Suami saya tua, enggak bisa puasa 2 bulan itu. Kemudian sehingga tidak mampu berpuasa. Rasulullah SAW berkata, opsi yang ketiga, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Khawlah pun berkata, ia tidak memiliki sesuatu untuk bersedekah. Maka Rasulullah SAW berkata, saya akan menolongnya dengan memberi sekeranjang kurma. Khawlah pun berkata, dan saya akan menolongnya dengan sekeranjang kurma juga. Istrinya ingin membantu suaminya melepaskan diri dari sumpah tadi. Jadi di sini dari hadis ini kita ambil pelajaran, si suami tidak maksud buruk ya. Jadi karena dia sudah tua, dia bahasakan kamu seperti ibu saya. Artinya tinggal merawat saya seperti anak. Gitu. Jadi itu tidak boleh sebenarnya dalam Islam. Maka di sini karena dia tidak tahu, istrinya pun ingin membantu suaminya untuk keluar dari ya keterkaitan hukum ini. Rasulullah SAW berkata kepada istri tadi yang baik ini, engkau telah berbuat kebaikan, maka berilah makan atas nama dirinya, suamimu, kepada 60 orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu itu. Kebetulan ternyata Aus sama Khawlah ini sepupu. Kembalilah kumpul sama dia lagi, gak ada masalah. Sudah selesai, yang penting sudah bayar kafarahnya. Al-Faraq, demikian juga Al-Araq adalah takaran kurma, baik kecil maupun besar. Dari dalam hadis disebutkan, saya kata Nabi SAW, saya akan bantu dengan ya satu ya kurma ini, satu keranjang kurma ini, begitu maknanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya memang di dalam Islam ada hukum zihar. Dan zihar itu bercanda atau serius terjadi. Tidak boleh seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibu saya atau kamu ibu saya. Ya, ini bahasa-bahasa semua tidak dibolehkan. Dan kalau terjadi maka harus dikeluarkan, bebaskan diri dengan kafarah. Tidak terjadi perceraian, tetapi dia harus bayar kafarah. Selama kafarah belum dibayar tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berhubungan biologis. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah nomor 1127. Wa an Salamah bin Sahri radhiyallahu anhu qala dahala ramadhanu fa khiftu an usiba imra'ati fa dhahartu minha fa inkashafa li shay'un minha layla fa waqa'tu 'alayha fa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrir raqaba fa qultu ma amliku illa raqabati qala fa sum shahrayn mutatabi'ain qultu wa hal asabtu alladhi asabtu illa min as-siyam qala at'im faraqan min tamrin 60 miskina akhrajahu ahmad wal arba'atu illa an-nasai wa sahih ibnu khuzaimah wa ibnu jarud. Baik, ini bahasan kita terakhir dalam bab ini ya. Salama bin Sahar berkata radhiyallahu anhu, bulan Ramadan datang dan aku takut, khawatir berkumpul dengan istriku. Aku takut nanti berhubungan badan sama dia. Ramadan enggak boleh kan? Di siang hari maksudnya. Maka dia ingin supaya dia bisa menahan diri, dia mengatakan saya tidak mau, demi Allah saya tidak akan menyentuhmu gitu. Jadi hanya karena kekhawatiran di sini. Kekhawatiran dia jangan sampai dia terjerumus, jadi supaya itu menjadi tameng buat dia. Ternyata ini sebuah hukum yang tidak boleh gitu kan. Dia ceritakan tentang kejadian dia. Ingat, saya sudah bahasakan dari awal, jangan menganggap diri lebih baik dari sahabat. Ini justru kalau tidak terjadi kita gak tahu hukumnya gitu kan. Jadi justru karena kejadian mereka kita jadi tahu hukum. Dan mulianya mereka karena turun ayat menjelaskan tentang kejadian mereka. Seperti tadi kasus Khawla itu luar biasa. Ayat 1 sampai ayat 4 bicara tentang dia. Allah memastikan mendengar doanya. Itu satu hal yang luar biasa gitu kan. Salamah bin Sahr dalam berkata, bulan Ramadan datang dan aku takut berkumpul dengan istriku. Maksudnya aku takut menggaulinya. Dan aku mengucapkan zihar kepadanya. Dia bilang, demi Allah kau seperti ibu saya. Namun tersingkaplah bagian tubuhnya di depanku pada suatu malam. Lalu aku berkumpul dengannya. Tidak usah dibayangkan. Ini cerita tentang kejadian beliau. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadaku. Jadi dia ceritain nih, dia datang, ya Rasulullah, kejadian begini, saya zihar istri saya. Tapi satu, karena tidak mau, takut Ramadan saya menggaulinya, nanti batal puasa saya gitu. Tapi satu malam tersingkap saya gauli dia. Sudah terlanjur sumpah sama Allah, gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan, merdekakanlah seorang budak, bebasin budak. Dia mengatakan, sebenarnya di sini maknanya bukan merdekakan seorang budak ya, bebasin orang yang sedang terlilit lehernya. Raqaba itu, istilah raqaba dalam bahasa Arab artinya orang yang terantai lehernya. Budak dikatakan dengan istilah raqaba karena lehernya terikat oleh tuannya, dia bisa diperjualbelikan. Kata Nabi, bebasin leher yang sedang terikat. Bahasa sederhananya sebenarnya bebasin budak. Maka jawaban sahabat ini, saya tidak memiliki leher yang bisa bebasin kecuali leher saya. Jadi ini terjemahnya keliru ya, Bapak Ibu sekalian, diperbaikin. Aku tidak memiliki kecuali seorang budakku, ini keliru. Bukan begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud adalah, aku tidak memiliki leher yang dibebasin kecuali aku sendiri. Sebagian ulama hadis mengatakan, Salamah bin Sahr adalah seorang budak. Seorang budak, gitu kan? Sehingga dia sendiri budak. Dia bilang, bagaimana saya bebasin budak? Sementara saya sendiri dalam keterbudakan. Ini makna hadisnya ya. Jadi di sini aku tidak memiliki kecuali seorang budakku. Ini keliru terjemahannya. Maksudnya aku sendiri dalam keterbudakan. Ini terjemahan yang keliru, jadi harus diperbaikin ya. Beliau lalu bersabda, kata Nabi SAW kepadanya, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Maka dia berkata lagi, bukankah aku terkena denda ini hanya karena berpuasa? Maksudnya, ini aja sebulan saya gak bisa tahan, apalagi 2 bulan gitu. Gitu bahasa langsungnya ya. Ini denda saya kena ini justru karena puasa. Sekarang disuruh puasa 2 bulan lagi lebih berat ya Rasulullah. Gitu. Jadi itu bahasa itu maksudnya ya. Lalu beliau bersabda, berilah makan 1 farak. 1 farak itu 3 sa' atau sama dengan 7 kilo kurma. Kepada orang 60 orang miskin. Jadi di sini juga pelajarannya Bapak Ibu sekalian, 60 orang miskin itu diberikan makan sesuai dengan kapasitas dia makan. Jadi misal kalau orang itu biasa makan setengah porsi nasi padang misalnya. Ya udah, setengah porsi itu diusahakan dia dapatkan yang dibuat 60 bungkus, gitu kan. Kalau dia cuma biasa makan misalnya sepotong tempe sehari, misal. Orang-orang miskin zaman dulu itu makannya kurma 3 butir, 5 butir. Makanya satu keranjang itu sudah cukup memberikan makan 60 orang miskin karena sesuai dengan keadaan dia. Ini ulama fikih mengatakan tidak berlaku bagi orang yang mampu ya. Misal kita biasa makan nasi padang yang mungkin 1 porsi itu pun lengkap dengan segala macam lauknya. Misal orang biasa makan 15 ribu atau 10 ribu kita bisa beli yang sampai 25 ribu. Jadi 25 ribu dikali 60. Kan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan orang tersebut. Nah orang ini karena dia sangat miskin, maka dia memberikan makan 7 kilo kurma. Cukup untuk 60 orang miskin. Riwayat ini riwayat Imam Ahmad dan Imam 4 kecuali Nasa'i. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud. Kita lihat di sini ada footnote nomor 1 di bawah lagi ya. Kelanjutannya adalah saya berkata demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Maksudnya si perawi sahabat ini Salamah bin Sakhr. Ini biasanya sahabat memberikan bersumpah atas kebenaran risalahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini dibolehkan. Dia mengatakan demi zat, maksudnya Allah, yang mengutusmu dengan kebenaran, kami berdua dalam keadaan lapar dan tidak memiliki makanan. Artinya waktu Nabi bilang berilah makan 60 orang miskin 7 kilo kurma, kata sahabat ini, saya sama istri saya orang miskin, gak ada makanan, bagaimana caranya saya kasih makan orang. Nah, gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi bebasin budak gak bisa, puasa 2 bulan gak bisa, juga memberi makan orang miskin gak ada. Rasulullah SAW lalu bersabda, di sini dia bilang, demi zat, ya, dia bersumpah demi Allah, yang mengutus pun kebenaran, kami berdua dalam keadaan lapar dan tidak memiliki makanan. Rasulullah SAW bersabda, berkata kepadanya, pergilah kepada pengurus sedekah pada Bani Zuraik. Ini Bani Zuraik salah satu suku yang si Salama ini berasal darinya, gitu kan? Atau sebagian ulama hadis mengatakan dia menjadi budak di suku itu dan seterusnya. Makna-makna seperti itu. Yang jelas di sini Nabi SAW suruh datang ke sana. Ada setiap suku yang bertugas di zaman Nabi SAW mengumpulkan sedekah-sedekah kaumnya. Nanti sedekah-sedekah itu diberikan kepada orang miskin atau diserahkan kepada Nabi SAW. Nabi menyuruh dia kembali kepada sukunya Bani Zuraid agar ia memberikan sedekah kepadamu supaya mengeluarkan sedekah yang nanti kamu sedekahkan lagi membayar denda itu. Lalu berilah makan kepada 60 orang miskin dan makanlah sisanya bersama keluargamu. Ia berkata, saya lalu datang kepada kaumku dan berkata, saya dapatkan darimu kesulitan dan pandangan yang jelek, namun aku dapatkan ya, atau saya dapatkan, ini terjemahan mestinya harusnya satu metode ya. Kalau saya semua, aku semua. Ini saya, aku berbolak-balik. Jadi di situ saya menggunakan bahasa saya karena sudah digunakan kata-kata saya di sini. Saya dapatkan darimu, waktu dia pulang ke kaumnya, kesulitan. Jadi waktu saya sedang bingung menghadapi hukum ini, dia sempat tanya kaumnya. Kaumnya gak ada yang punya jawaban. Bahkan ada yang menghardiknya, kau ini ngawur, masa kamu lakukan begitu? Bersumpah kepada istrimu lalu kau gaulin juga. Jadi dia disalahin. Makanya dia waktu kembali kaumnya dia bilang, saya dapatkan dari kalian kesulitan, ada kesalahan yang saya hadapin, dan pandangan yang jelek, jawaban kalian buruk. Saya disalah-salahin gitu ya. Namun saya dapatkan kelapangan dan pandangan yang baik dari Rasulullah SAW. Waktu saya tanya Nabi saya tenang, ternyata ada jawabannya. dan beliau memerintahkanku untuk bersedekah kepada kalian. Jadi dia ambil tadi 7 kilo kurma, dia sedekahkan kepada orang-orang miskin dari kaumnya, dari kaumnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah sampai sini selesai ya. Jadi poin nomor 1 selesai. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya hukum zihar. Dan hukum zihar ini kalaupun terjadi harus dilepaskan darinya dengan membayar kafarah. Tinggal bagaimana kalau orang itu tidak mampu mengeluarkannya, maka dia boleh mencari orang yang mampu yang membantunya. Lalu bagaimana pertanyaan selanjutnya, kalau tidak ada juga orang yang bisa membantunya, maka hukumnya lepas, dia bebas. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan seseorang. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ada riwayat yang lain yang hampir serupa tapi agak berbeda kasusnya. Pernah ada sahabat dalam riwayat Bukhari datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu kamu harus ya membebaskan budak. Dia bilang, ya Rasulullah, saya orang miskin, gimana caranya bebasin budak? Kalau gitu kok harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, ya Rasulullah, sebulan saja saya gak tahan, apalagi 2 bulan. Baik, kalau begitu kau harus memberikan makan 60 orang miskin. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, tidak ada orang di satu kota Madinah ini yang lebih miskin dari saya. Saya orang paling miskin, gimana caranya saya mengeluarkan sedekah 60 orang miskin? Lalu Nabi SAW mengeluarkan satu keranjang kurma yang tadi isinya sekitar 7-8 kilo, dikasih, ini sedekahkanlah, bayar kepada orang miskin. Yang terjadi adalah sahabat ini bilang, ya Rasulullah, tidak ada orang di Madinah ini lebih layak makan daripada saya gak punya makanan hari ini. Jadi Nabi bayarkan buat dia untuk dibayar kafara, dia bilang, ini saya paling layak makan, gak ada orang yang susah. Jadi kalau saya kasih orang, saya sendiri mati kelaparan. Maka Nabi SAW tertawa ya, sampai urat leher beliau kelihatan, dan beliau mengatakan, makanlah bersama dengan keluargamu. Ya, saya datangkan riwayat ini menjelaskan tentang bagaimana kalau orang betul-betul miskin dan tidak punya jalan keluar, tidak bisa bayar kafarah, maka dia boleh dibantu oleh orang lain, atau kalau tidak maka gugur hukum darinya. Insya Allah nanti kedepannya kita lanjutkan di bab li'an, yang ini mungkin tidak bisa dijelaskan sekarang kena waktu. Ada yang mau bertanya sampai sini? Enggak, kalau dia jelaskan kamu seperti ibu saya cerewetnya, itu lain. Iya, itu lain, itu bukan zihar. Itu bukan zihar. Jadi perkataan di sini tadi kita kan sudah jelaskan secara etimologi, menahan diri dari sesuatu. Secara terminologi istilah, menahan diri untuk menggauli istri. Dalam hal menggauli. Tapi kalau dalam seperti itu misalnya, maka itu beda. Walaupun di sini hukum suami berdosa ya, tidak boleh dia menghina ibunya sendiri, itu enggak boleh. Haram hukumnya itu. Kalau dia bilang cerewet seperti ibu saya, berarti ibunya dihina, itu enggak boleh hukum syariat. Ada lagi? Ya. Saya enggak dengar. Ada mic-nya enggak, Bu? Oh, yang di belakang sebentar ya. Sudah terlanjur pegang mic, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Tetap dibayar. Jadi dia kembali sebelum 4 bulan pun tetap ada kafarah. Tetap ada kafarah, itu tidak boleh. Jadi denda itu. Denda harus dilakukan. Dari tadi, dari awal dia ucapkan sampai masa 4 bulannya, atau dia pun sudah lewat dari masa 4 bulan, intinya pokoknya dia harus, walaupun dia taubat, diikuti dengan kafarah. Kafarah itu denda yang harus dia lakukan, tidak boleh ditunda. Sampai tadi pada bahasan kita menjelaskan bagaimana kalau orang itu tidak mampu, dia dibantu oleh orang lain, tetap ada kafarah, Bu. Ada lagi tadi? Tolong mic-nya dikasih ke depan. Dia mau kita menghina. Apakah di hari itu berlaku untuk perkataan istri terhadap suami? Kalau di hari itu kan perkataan suami. Enggak. Perkataan perempuan tidak berlaku. Jadi sama kalau ibu bilang saya ceraikan kamu, enggak terjadi sama suami. Kata cerai itu enggak bisa. Sama dengan zihar, enggak ada. Jadi ini perkataan laki-laki pada istrinya. Ada lagi? Emang ada ibu-ibu sini yang mau zihar nih? Kalau ziharnya gimana itu? Kau seperti ayah saya gitu ya? Enggak ada tuh, hanya ibu. Itu dilihat penyebabnya. Kalau ada suami istri tinggal satu rumah tapi tidak berhubungan biologis, dilihat bagaimana hukumnya, dilihat penyebabnya apa. Kalau penyebab karena masalah penyakit, ada udur-udur syar'i, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada penyebabnya, tidak ada penyebab, mereka hanya tidak mau berkumpul lagi, maka ini tidak boleh semestinya, karena itu adalah kewajiban. Kalau sudah sampai pada masa 6 bulan tidak bergaul, si istri boleh mengajukan perceraian. Cerai memang. Dan kalau sudah cerai enggak boleh serumah. Kecuali masa iddah. Di masa iddah boleh serumah. Dan dianjurkan masa iddah itu mereka baikan. Tapi kalau lewat masa iddah enggak boleh lagi serumah. Apapun alasannya, oh karena anak, karena ini tuh, itu bukan alasan. Syarat kita punya hukum agama, enggak boleh. Jadi enggak boleh. Kalau si suami dia punya hak untuk menceraikan walaupun belum sampai 6 bulan. Jadi memang tidak dianjurkan untuk tinggal tanpa udur syar'i, tidak menjalankan kewajiban serumah, enggak boleh. Seorang suami mempertahankan istrinya sampai bertahun-tahun tapi enggak pernah kasih nafkah uang. Enggak pernah penuhi kebutuhan nafkah. Ini enggak boleh, haram. Malah enggak boleh bertahan, si istri mestinya mengajukan perceraian. Mestinya seperti itu ya hukum syar'i. Jadi kalau memang dia sendiri memang yang mau memaksakan diri, dia mau berkorban, itu lain. Tapi ini harus dilihat. Jadi kalau ada udzur syar'i enggak masalah, tapi kalau udzur syar'i enggak boleh. Harus ada penengah. Ini biasanya kalau dalam sebagian pendapat ulama fikih, wali. Wali itu pengadilan ya, hakim itu turun tangan. Mereka bukan cuma sekedar di ruangan, tapi mereka turun tangan untuk menengahi permasalahan-permasalahan seperti ini. Udah Bu ya? Kenapa saya enggak dengar? Ada kembalilah kepada anak kami kita di itu, berarti boleh. Oh, boleh. Sepupu kan bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, boleh menikah. Itu pertanyaan yang bagus Bu ya, karena saya temukan di Indonesia ini banyak sekali muslimah kalau ketemu sepupunya enggak apa-apa, enggak pakai jilbab. Boleh keluar berduaan. Ini karena kakak saya, ini karena adik saya. Enggak benar itu. Yang mahram adalah saudara kandung atau saudara seibu atau saudara seayah atau saudara susu. Sepupu itu bukan sama sekali, boleh menikah. Termasuk bukan mahram adalah pasangan paman atau pasangan tante. Gak boleh, ibu-ibu gak boleh bilang, oh ini suami tante saya, paman saya juga. Enggak, itu bukan mahramnya ibu. Kalau dia cerai sama tantenya ibu, dia bisa nikah sama ibu kan, hukum syari'inya begitu. Maka ini bukan mahram, gak boleh. Berlaku padanya hukum-hukum tutup aurat, larangan untuk bersalaman, itu terjadi dalam agama Islam. Sebagaimana saya juga tidak boleh menganggap istri paman saya mahram saya, itu bukan paman, bukan mahram itu. Ada lagi? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Kalau gitu nanti insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang dan saya kembali mengajak Bapak Ibu sekalian kepada beberapa program-program sosial yang pernah saya sampaikan. Pertama kita lagi menggalang pembuatan apa namanya Islamic Center. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berminat untuk ikut partisipasi silahkan, baik dalam bentuk tanah ataupun dalam bentuk sumbangan dana. Dan itu insya Allah kita akan bangun di Jakarta. Sampai sekarang sih saya menemukan lokasi di sekitar Jakarta Timur gitu kan. Di dekat untuk sementara lokasi yang saya lihat ini di dekat Kampung Rambutan sana. Jadi dari Tol Jor itu bisa langsung keluar dan kita akan buat Islamic Center, masjid yang besar, di belakangnya ada tempat pelatihan dai. Dan saya memberikan banyak opsi-opsi penawaran untuk amal jariah ini. Seperti misalnya ada seorang ibu yang pernah punya tanah di Malang yang dia mau wakafkan untuk ibunya. dan dia juga punya dana yang siap, dana siap untuk membangun masjid di situ. Tapi saya berikan masukan, ibu lebih baik tanah wakaf itu di Malang dijual, kemudian dijadikan duit, kemudian ikut partisipasi melunasi tanah yang sedang dibuat untuk Islamic Center. Nah, dia minta saya yang ngawasin langsung. Maka saya bilang kalau mau saya awasin maka Islamic Center, karena saya niat di belakang Islamic Center itu saya juga akan tinggal nantinya, sehingga saya akan jadi imam di masjid itu insya Allah, dan saya akan adakan taklim setiap hari. Jadi memang aktivitas di situ akan menjadi aktivitas dakwah Islam ya, istilahnya gitu. Itu insya Allah nanti akan ada penerbitan buku, ada kegiatan-kegiatan macam-macam di situ yang kita akan lakukan. Kemudian yang lainnya masalah penggalian sumur masih berjalan, kalau ada yang ikut. Kemudian motor untuk da'i masih tetap juga berjalan. Alokasi zakat mal, kemudian alokasi bunga bank untuk kegiatan sosial, kegiatan perbaikan jalan, paving block, selokan dan seterusnya, itu juga masih berjalan. Dan banyak kegiatan yang lainnya, apapun yang Bapak Ibu terpikir untuk melakukan kegiatan sosial bisa kontak saya, kemudian nanti saya akan pandu untuk kegiatannya, baik mengambil ide ataupun ikut dengan saya. Ide pun boleh, misal saya punya dana sekian, idenya Ustaz seperti apa, nanti saya sampaikan ide seperti ini, bisa ibu jalankan atau bapak jalankan di tempat sendiri, di kampungnya, di tempat orang tua dan seterusnya, atau mau partisipasi dengan yayasan saya juga jelas, bisa saja insya Allah. Baik, sebagai penutup kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberkahi majelis ilmu kita ini, menjadikan ini tambahan pahala di timbangan amal kita hari kiamat. Semoga semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang punya masalah dimudahkan dan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.